Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Hadis yang masyhur yang sering kita dengar dalam riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang telah meninggal, maka terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Sedekah jariyah, sedekah yang terus menghadirkan pahala untuknya, wakaf dan semisalnya. Atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dia terus mendapat manfaat darinya, yang diajarkan kepada orang lain, diamalkan. Wa waladin salihin yad'ulah. Kemudian anak yang saleh mendoakan dia. Syalbani rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu bab di dalam kitab Ahkamul Janaiz, satu masalah, ma yantafi'u bihil mayyit, hal-hal yang mayit masih bisa mengambil manfaat darinya. Dibawakan satu hadis dalam riwayat Ahmad yang beliau katakan sanadnya hasan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kurang lebih maknanya, inna mimma yalhaqul mu'min ba'da mautihi min amalihi, ya, sesungguhnya di antara perkara yang akan didapat oleh seorang mukmin setelah dia meninggal dari amal-amal yang dia lakukan, tetap akan dia dapatkan manfaatnya, adalah ilman 'allamahu aw nasyarah. Yang pertama adalah ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Semakin menyebar, semakin ilmu yang diajarkan menyebar dan diamalkan orang lain, maka semakin banyak pahala yang akan mengalir untuknya. Wa waladan salihan tarokah. Yang kedua adalah anak yang soleh yang dia tinggalkan ketika wafatnya. Dia meninggal dalam keadaan, ya, memiliki penerus, seorang anak yang saleh. Yang kita tahu, kata Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lainnya, amal saleh anak itu akan bermanfaat untuk orang tuanya. Beliau berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Seorang tidaklah akan mendapatkan manfaat, pahala dan semisalnya kecuali dari apa yang dia usahakan. Wal waladu min kasbi abi, dan anak itu termasuk usaha, hasil usaha dari bapaknya dan orang tuanya. Sehingga apa yang dilakukan oleh anak, dari amal saleh yang dilakukan, orang tua akan mendapatkan manfaat darinya. Apalagi kalau sampai dia mendoakan kita, ia memintakan ampun untuk kita setelah kita meninggal. Yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, au masjidan bana. Iya. Dan atau masjid yang dia bangun. Iya, termasuk wakaf. masjid. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan, ya barang siapa yang bangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan buatkan istana untuk di surga. Dalam satu riwayat, walaupun ya sebesar kandang burung, yang menunjukkan mubalaghah, walaupun sekecil apapun masjid tersebut akan dia dapatkan manfaat di akhirat nanti. Au baitan libni sabil bana, atau dia bangunkan rumah singgah untuk ibnu sabil, orang-orang yang terputus dalam perjalanannya. Ya, dia bangunkan tempat persinggahan untuk mereka, para ibnu sabil. Au nahran ajrah, sungai yang dialirkan untuk yang lain. Ya, pengairan yang dia salurkan kepada orang yang butuhkan. Ya, dia sisihkan hartanya untuk membuat irigasi semisalnya untuk kemaslahatan umum. Yang terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu lafaz saya tertinggal. Nah, ilman 'allamahu wa nasharahu kemudian yang kedua adalah waladan salihan tarakahu, yang ketiga au mushafan warasahu. Itu yang inti. Mushaf yang diwariskan. Itu seperti intinya. Iya, saya ingin mengingatkan kita semua. Anak-anak kita masya Allah sedang belajar Quran, sedang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Mereka butuh mushaf, mereka butuh Al-Quran. Di antara yang akan terus mengalirkan juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mushafan warasah, mushaf yang dia wariskan. Wa masjid dan bana au baitan li bisabil, kemudian tadi yang keenam nahran ajrah, dan yang ketujuh adalah wa sadaqatan, sadaqah akhrajaha bi hayatihi wa sihhatihi. Ya, kemudian sedekah yang dia keluarkan ketika dia masih hidup, ketika dia masih sehat, ini yang bermanfaat bagi dia setelah dia meninggalnya. Ini hormatullahi rahimakumullah, beberapa amalan yang bisa kita lakukan yang bermanfaat untuk kita ketika telah meninggal. Ilmu anak yang saleh, mushaf untuk diberikan kepada orang yang memanfaatkannya, terus anak-anak kita, putri-putri kita. Iya, kemudian masjid, kemudian rumah untuk singgah ibnu sabil, kemudian pengairan nahran ajrah, dan yang terakhir adalah sedekah. Itu disebutkan oleh beliau dalam Ahkamul Janaiz di bab ma yantafi bil mayyit. Beliau sebutkan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan beliau katakan sanadnya hasan, bisnadin hasan. Farbillah rahimahun rahimahumullah, di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah terkait dengan bab al-mu'asarah adalah kata beliau, wa iyyaka wa sadiqal afiyah, hati-hati engkau berteman dengan orang yang mau menjadi temanmu ketika dalam keadaan kamu sehat, selamat, senang. Iya, tapi meninggalkanmu ketika dalam keadaan kamu susah, sulit, dalam keadaan terkena kesempitan. Ini bukan teman yang baik. Di bab sebelumnya beliau sebutkan tentang hak-hak teman. Di antara hak teman kita atas kita semua, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, adalah menunaikan hajatnya. Iya, memenuhi kebutuhan dia. Dan ini kata beliau rahimahullah, ada beberapa tingkatan. Yang paling rendahnya itu adalah kita membantunya memenuhi kebutuhan dia ketika dia meminta kita. Ketika kita punya kemampuan dan diminta oleh dia. Ini pun dikatakan terendah kalau kita lakukan dengan menampakkan wajah berseri-seri. Bukan dengan cemberut. Bukan menampakkan wajah yang musam, masam. Adnah kata beliau adalah al-qiyam bil hajah. Menunaikan hajat teman kita. Inda su'al wal qudrah. Ketika dia meminta kita bantuan dan kita memiliki bantuan, kemampuan untuk membantu. Ini pun kata beliau lakin ma'al basyashah wal ibtishah. Tapi kita lakukan dengan penuh ya rasa gembira, menampakkan wajah berseri-seri senang. Qala kata bi rahimahullahu ta'ala wa awsatuha. Yang paling ya yang pertengahannya ada al-qiyam bil hawaij min ghairi su'al. Ya kita berikan bantuan membantunya tanpa dia minta terlebih dahulu. Iya. Kita punya kemampuan kemudian kita bantu dia walaupun tidak memintanya. Dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan pikiran kita. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah adalah wa'alaha taqdimu hawaijihim ala hawaiji nafs. Dia lebih mengutamakan yang mendahulukan kebutuhan temannya daripada kebutuhan dia sendiri. Ini yang namanya ihsan. Iya, demikianlah sifat para sahabat. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mendahulukan yang lain walaupun dalam keadaan dia sendiri butuh. Ini teman yang baik. Adapun tadi shadiqul afiyah, ini orang yang mau berteman dengan ketika kita dalam keadaan senang, tapi dalam keadaan kita butuh, dalam keadaan kita sulit, meninggalkan kita, menjauhi kita, tidak mau tahu tentang diri kita. Ini kata beliau wa iyyaka, hati-hati kamu dari shadiq al afiyah. Jangan berteman dengan orang seperti itu dan juga jangan kamu menjadi seperti orang seperti itu. Qala kata beliau rahimahullah wa la taj'al malaka akram min irdik. Jangan kamu jadikan hartamu lebih mulia daripada kehormatanmu. Jangan menjual kehormatanmu untuk mendapatkan harta. Iya, jangan menjual kehormatanmu untuk mempertahankan harta. Ini pentingnya iffah. Iya, demikian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabuhumul jahilu agniya min at-ta'affuf. Orang-orang yang tidak kenal para sahabat mengira mereka para sahabat adalah orang-orang yang cukup. Orang memiliki kecukupan. Orang-orang dunia, karena mereka adalah orang-orang yang menjaga kehormatan. Minat ta'afuf. Iya. Berbeda dengan orang-orang yang mengorbankan harta, mengorbankan harga diri mereka. Iya. Dalam rangka mendapatkan harta. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam orang seperti ini. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala an-nas takatsuran jaa yaumul qiyamah wa laisa fi wajhihi mus'atul rahmin." Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain, iya, untuk kepentingan pribadinya, takatsurannya ini untuk memperbanyak harta pribadinya, dia minta-minta kepada yang lain, maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan tidak ada di wajahnya sekerat daging pun. Al jazau min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan dia. Sebagaimana di dunia dia menjual harga dirinya, tidak tahu malu, minta-minta dalam keadaan punya kecukupan, maka dia harap nanti dia datang dalam keadaan tidak ada di wajahnya sekerat daging pun. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa idza dakhalta majlisan fajlis fi ma huwa aqrabu litawadu. Kalau engkau masuk ke satu majlis, maka duduklah di majlis tersebut ya dengan posisi keadaan yang lebih mendekatkan dirimu kepada tawadu. Ya, jangan hubut tasaddur, ingin di depan, ingin menunjukkan ya kedudukannya. Seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kunna idza ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya jalasna min haitsu intahal majlis. Kami kalau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk iya di mana akhir satu majlis, di situlah duduk. Tidak ketika merasa dirinya sebagai seorang tokoh, sebagai orang yang di apa namanya pandang kemudian melangkahi yang lain, duduk di depan untuk menunjukkan iya kesombongan dia, kedudukan dia di hadapan mutakallim atau yang lain. Kata beliau, kalau kami datang ke majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami duduk di mana berakhirnya majlis, apalagi kalau sampai iya memberdirikan yang lain kemudian untuk diduduk olehnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna iya ahadukum ahadan liyajisafi min majlisihi liyajisafi. Jangan sampai seorang kalian menyuruh yang lain berdiri di tempat duduknya kemudian untuk diduduki. Juga datang dari Rasulullah SAW larangan untuk ia memisahkan dua orang teman sedang berdekatan untuk dia duduk di tengah-tengahnya. Iya, kata beliau, wa idza khalata majlisan fajlis bima huwa aqrab litawadhu. Ini bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin bagaimana adab al-majlis. Naam, wallahu a'lam bishawab. Para abah sekalian, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita mulai musyawarah minimalnya 3 pembahasan. Yang pertama terkait dengan persiapan daurah ke Bantul. Mudah-mudahan